Monggo Mas Gary Mahesa. Sama-sama lagi. Spesial buat Ireng Community. Kita ke yang lagi Mas Bos. Cuma kata cinta namun bukti Terima kasih banyak Mas Gery, Mahesa sudah temani gue di sini.